Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, Indonesia idealnya mengutamakan pengembangan infrastruktur jalur kereta api dibandingkan dengan membangun jalan negara yang menjadi urat nadi perhubungan dalam satu pulau. Menurutnya, membangun jalur kereta api dari segi biaya dan pengadaan lahan akan lebih efisien dibandingkan dengan membangun jalan negara seperti Interstate di Amerika Serikat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah dengan menggunakan jalur jalan raya, persoalan tingginya biaya logistik di tanah air akan sulit untuk diatasi? Iya, biaya angkutnya juga jadi lebih tinggi. Bayangkan kalau seluruh kontainer itu dinaikin kereta, jalan langsung ke terminal peti kemas di Priok gitu misalnya. Nah, udah dibangun double track ini, udah mulai diresmikan, satu, mulai jalan, artinya mulai terbuka peluang lebih besar untuk ngangkutin barang lewat kereta api karena tidak terganggu, pasti lebih murah, ya, lebih cepat, nggak ke ganggu macam-macam. Nyampe di Priok, diganggu Lembah Priok gitu. Jadi tetap ujung-ujungnya kayak begitu juga gitu lah. Lantas, kenapa kita seolah tak ada niatan untuk mengembangkan infrastruktur jalur kereta api yang telah ada sejak zaman Belanda dulu, Pak Her? Ini persoalan political will, persoalan manajemen gitu. Kalau mau, saya pernah berdebat dengan Dirjen Kereta Api itu, misalnya karena dia harus efisiensi untuk pengembangan seluruh infrastruktur. Sementara kalau saya membayangkan, kalau problemnya adalah pembebasan tanah misalnya, keretanya dibangun di atas, itu anti banjir, ya. Anti banjir, nggak ada persoalan sosial gitu. Tapi dia bilang itu 4-5 kali lipat daripada bangun di atas tanah. Nah, pilihannya kan kemudian jadi pilihan politis, apakah kita bangun pendek tapi lebih permanen dan tanpa masalah atau sedikit masalahnya dibandingkan dengan problem yang lebih besar tapi jangkauannya lebih besar, masalahnya juga lebih banyak. Pembebasan tanah untuk infrastruktur jalan misalnya gitu. Itu nggak ada satupun yang sesuai jadwal. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.